اللهم ما إلا ما أنتنا فاغفر للمؤمنين وللمتألمين طويرهما وصفت أجسدهما في رزقهما كسنات مماتهما يا الله من كل بلاء في الدنيا والآخرة من كل فتنة ومن كل هم ومن كل مرض سجيك يا الله وسبحك محمد Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim lan iku setengah saking budi pekertenipun para ulama salaf. Radhiyallahu anhum kasratu ikhlasihim mutai akai ikhlasipun para ulama salaf. Pingil mihim yang dalam ngelimunipun ulama salaf wa amalihim lan ngamalipun ulama salaf. Pokobihim lan wedine ulama salaf min dukul riak saking wedine manjingi pamer. Pidhalika yang dalam mengkono-mengkono ngamal lan ngelmu. Banap sutu beber sopa yang sun makna asli. Makna silian nerangaken sapa ingsun lakah dateng jenengan ingsun panjenenganipun Abdul Wahab. Lakah dateng jenengan ya asi sederek kula. Senes sing ngumpulne niki lek sing ngumpulne niki niku niki sing dawuh diatone kala wingi domir wonten ing lebete kitab niki ingkang domir mutakalim maksudipun dateng Abdul Wahab. Aku lu ngendika ingsun Abdul Wahab. Manap sutun rangken sinten kula kang santri lakah dateng jenengan ya iki sederek kula biadal makal indah menika panggenan ing kasrote hajatin nas. Sono kathahipun hajate manungsa ila dalika marang ikhlas. Titik rita le ikhlas diterima ngamal niku titik diterima dadine kathah. Kathah mboten diterima mboten enten apa-apane. Panakulu mengko ngendika sapa ingsun Abdul Wahab. Pandikanipun panjenenganipun Abdul Wahab sakrone sabar tetep pil akadisi sohi kati ketuturin dalam pira-pira hadis ingkang sahih. Napa ingkang tetep ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh jeng Nabi lama khalaqallahu sumangsane ndadekake Allah azza wa jalla maha mulya Allah wa jalla maha agung Allah dadosaken janata adinen ing swarga adin khalaqon dadosaken Allah kuwi wonten ing swarga adinen mriku ma ing peparing lailun mboten wonten mripat ikurat bisa ningali wala udunun ndak ana kuping sami ngat bisa ngrungokne wala khotoru ndak kenek wala khotoro ndak ana kena dikrentek nglakol bibasare ning atase ati piye kaindahanipun ngantos mboten saged disipati ndamel mripat. Kala lajeng paring dawuh Allah lah dhateng swarga, swarga dalem Gusti takalami matura siliramu. Pakolat moko matur swarga, qad aflakal mukminun, qad aflakal mukminun, qad aflakal mukminun. Teman-teman bejo wong mukmin, teman-teman bejo wong mukmin, teman-teman bejo wong mukmin ngantos kaping 3. Sumakulat moko matur swarga Gusti ana haramun ngala kuli basilin wa muroin. Wo swarga jenengan diharapne tumrep kalau jenandika ingkang gadahi watak-watek cetil jaman wonten donya, medit wa muroin lan mungkang terianan pamer. Pamer ngelmune, ngamali. Bakana wonten sinten Wahab bin Manbah rahimahu muga-muga ngasing datang panipun Wahab bin Manbah sinten Allah Allah yakulun jika sinten Wahab pandikanipun Wahab pantai sapane wong kutola bala menupri wong adunya ing dunya bingamali lakrot ing gunane amal akhirat napa-napane nggih pamer nggih ben oleh kedudukan nama sapanunggalane ngancik nggih golek jalukan nakasallah mongko balik malik sinten Allah kal bawantine wong sing berngilmu lho niku ngamal tujuane pun krana donya. Pakata banwi sinten Allah ismau jenenge wong sing nuprih donya nggunakne ngelmunipun utawa gunane akhiratipun ditulis pi diwani ahli nar ing dalem pira-pira bukune ahli neraka dicatet ana mriku ahli neraka. Ketoke ngaji, salat, wiridan lakno dingelmoni kan santri. Bakana wonten sinten Sufyan Tsauri, Sufyan Tsauri rahimahullah kuyakun dika sinten Sufyan Tsauri. Pandikanipun Sufyan Tsauri kula dawuh limarang ingsun sapa walidati wong tuwa wadonku. Pandikanipun ibunipun Sufyan Tsauri dumateng panjenengan Sufyan Tsauri niku golonganipun Imam Syafi'i kembali kanapi klebu imam ning boten kantut. Dan syarat kiyane kan. Pandikanipun ibunipun Sufyan Tsauri dumateng kang putra ya bunaya ya anakku ngger. Anak lanangku lata ta'alam aja bibinau al-ngilma ngilmu kowe aja belajar ngilmu kejaba niato kok amale aja kok nggih isan-isanan. Kok nggih isan-isanan dalil aku ya iso ngono kuwi jane. Nek aku gah aku ya iso lho mulang ngono kuwi. Neng aku gah. Lah tata alam pun ngantos bibinau sampean alang ilma ing ilmu aja bibinau sliramu yo Sufyan Tsauri. Alang ilma ing ilmu ila ida nawe ta kejobon nyat sliramu angamala kok lakone apa bing ilmu. Wa ila lamono ora kok niatmu ora kaya mangkono ngilmu kok ndak kok lakone apa wa mongko tengelmu niku balun dadi panca boyo ngale kang atase siliramu le ya umal kiamat besok dina kiamat omonge pun ngaji wah kula saged ngaji niku wae kadis niku pitu apal nek ndak dilakoni hempun iki wau wong silaka ngoten lho kan. Ngelmu ku saya tambah ngelmune, saya tambah petunjuke, saya tambah wedine ning Allah, saya tambah nangise ning Allah. Ora kok tambah ngelmune malah tambah pecita-pecitene mboten niku senes ngelmu niku. Karo ndak pantas dadi walang kadung nggih dados ya. Bakana kasan bisri wonten kasan bisri rahimahullah iku kathiro makeh bang akeh bangete to akeh banget apane perkara yo ata bukang mangklas sinten panjenenganipun kasan bisri nafsu pribadinipun awake dilok-lokne kasan bisri kowe iki lek omong lek ngaji kaya-kaya wong alim ning tingkahmu kaya tukang ngarit apik tukang on wedhus ucapamu ngajimu kaya wong alim ning kelakuanmu kelakuane wong munafik dilokne awake dhewe dilokne kasan bisri. Wayu piwa meleh-melehaken kasan bisri sumateng pribadinipun pikoli klan pandikane kasan bisri dateng awak-awak. Tata kalamin. Dewe ngomong awakmu ngomong seliramu bikalami salihin sing omone wah kaya-kaya kalame wong saleh. Duwalil Qur'ane ngene kuwi hadise ngene. Wah, kaya wong tenan-tenan alqonitin kang jungkung ibadah al-abidin kang ibadah. Neng watapali na perbuatamu pilal pasikin kelakuamu kelakuan wong pasek wong munafik almuroin kang terianan walau demi Allah awak mahdi ora ana iki sifat pamermu riyomu gumbedhimu kowe aku ya iso ngono kowe iku sifatul mahadhi ora ngerti sifat iku sifatul muklis, sifate wong sing muklis dudu sifate wong sing ikhlas mung krana Allah tok diterima Allah pun matur nuwun. Enenge wedi, ndak ngaji wedi. Ngaji wedi lek riya ngujub, ndak ngaji wedi lek dilaknati, lek teng mriku. Ora ngaji malah dilaknati, ngaji lek riya ngujub ndak ero. Malah dadi hujah. Tak ngerti ngoten, Kang. Ndak ngaji wedi, ngaji yo wedi. Bodho wedi ngerti, alim yo wedi. Budu niku dadi sen-sen rokok ngali mengko lek dadi ngamal ya dadi neraka. Dadi enenge wedi lek mung berilmu. Lho. Maksude niku ki ndak paham, ndak pantes. Kuwe ngono ki sipate wong ikhlas ndak pantes. Agakmu kaya lagake wong alim, saleh. Ning perbuatanmu perbuatane wong pasek, wong nampek, gumbedhe, dielingne malah metiti-metiti. Ndak pantas kaya ngono kuwi. Bakotilah teman-teman diaturaken marotan saambaran li Yunus dumateng Yunus bin Ubed. Napa kang dipunaturaken yai? Yai Yunus, hal ra'a ta'had dan ya malu bi ngamalil Hasan Bisri saman persol. Tiyang sak bangsa jenengan niki sing ngamale kados Hasan Bisri saman panggih. Pakolan jawab Yunus, wallah demi Allah aku rungruh wong kaya Hasan Bisri kuwi. Mora itu ndak weruh sapa ingsun man ing wong yakulu kang ndika bikoli kaya pangandikane Hasan Bisri. Pakai paro kaya kepiye weruh sapa ingsun man wong yak malu kang ngamal bi ngamali kaya ngamale kanun sing tutur kaya tuture Hasan Bisri aku jarang cedhok kok. Jumeneh ngamale. Karena ana apa wae tuture Hasan Bisri ku yupil kulup lek tutur iso nangis ne ati nandes ning ati. Wong ado tutur sapa gweru liyane lan liyane namung mboten setuju, setuju sak lapangan niku. Setuju kaya nang anu rapat ngono. Ning bare bus dene apa-apane. Malah narkoba. Lah ini sampean jelas kan? Wajib wong sampean sumur pengajian yang lapangan wewon ono setuju setuju bareng ya hasile narkoba dadak bengek niku lho contone sampean iki ndak apa lha sing diarani iso nyentuh ning ati nang wong durangka iso tobat ngaten lho cara wonge durangka iso tobat. Piyambake pun kala wau lali saeling. Bapak dolan tutur sapa nggih berarti sampean kula ngoten. Aku lek tutur, wong wong aja ndak anu titik mawon sampean ngenten pun jelek manfaat ndak malah niki mengke maneman. Wong mara jebret ngene kan pun titik mawon. Hasan Bisri lek tutur mesti tersentuh maneh tiyang kang dituturi. Nah, kalau sampean dereng karuan. Ono turu wong sitok tukang bengok-bengok manora payu. Bapak ajalan tutur sinten weruh liyane Hasan Bisri layap pindah bisa nangis apa nguyuno pira-pira ati mripat. Iku contone manfaat ngelmune Hasan Bisri. Jadi pengajian ini sampean ngundang pengajian pun sampean dulu sekutikane barbarane labete piye sampean diundang ngaji wong ngoten barbarane iki labete iki piye. Bakilah diaturaken li Yahya bin Muad rahimahullah. Yai mungat mata yakun ngabdu mukhlison njing napa nggih? Tiyang saged dipun wasani ikhlas njing napa? Pakola mongkong diko sinten pempo Yahya nganten kang ngantri dasoro kulukuhu kakol kirobek lek wis wong niku nduwe budi pekerti kaya budi pekertine wadon kanusone anake. Lah niku piye maksude? Aman paham napa mboten maksude? Maksude lek sampean laku sampean wis pas Qur'ane hadise pas hukum sarengi hukum akal adate wis pas ngoten ndak melanggar niku dilokne wong ndak eneng gaene dilem wong ndak eneng gaene sami kantes tiyang sing nusone anake. Tiyang nusone anake kadung anake nangis piambek njaluk mik, mbok eneng pasar buka pentile ndak izin. Lah timbang gundul wae pokoke anakku meneng piye dilokne wong mbok. Lah kan nang pasar man pentil sampean kok ora direken sing penting anakku meneng. Dilem wong mbuh wong kuwi tresno banget orane. Ya ora direken sing penting anakku meneng wis. Sing penting namaku diterima Allah wis. Ngoten lho. Aman mengke cuterok-terok omonge kaya-kaya ke wong ikhlas iki kaya wong nusone sampean nggawa bantal men itu pentil ngono mungkin ngoten nek lakone. Ora ngono, lek kowe ndek sifat-sifat kaya ngono kuwi lakumu ki wis ndak nebal hukum syar'i, hukum akli, hukum adat. Dilokne wong yo ndek ning lapete, dilem ndek ning lek pelaman melanggar. Nggih sampean sadar melanggar dielingne pangkah yo aja. Lek cara hadis aku melanggar dielingne alhamdulillah kanto Sayyidina Umar kala wingi. Ya cara hadis ndak melanggar, Quran ndak melanggar, cara adat ndak melanggar, cara akal ndak melanggar, dilokne ndak masalah kaya dene wong sing nusoni anak. Aneng pasal kadung nangis anake ora dumeh ruh wong susune mbok elek mbok apik, susune wong wonten sing elek wedi ana yene ngene sing rapi yene ora isin dilokne. Hoi wong susune gedhi kok ndak isin. Ya ora isin semerne anakku ndak nangis kok. Ngoten. Lah wis ndeso atak ngono ya kuwe ikhlas. Dadi kakulo ki rondo rodi kaya dene budi pekerti nang wong sing nusoni anak, legese layu bali ora merdulekne wong kang nusoni anak mimati saking oleh dialem wong kang nusoni anak. Oh zame diwoto sing penting anakku ndak nangis. Sing penting ama budi terima Allah nyapa. Ini kula wis pas karo hadise, ndak melanggar, Qur'ane ndak melanggar. Jelas melanggar karo hadis dielingne ndak gelem ya gembleng. Melanggar dielingne alhamdulillah kang kok sampean elingne matur nuwun ngoten. Mun Sayyidina Umar ngoten kok. Nalika kana teman-teman wonten jinten Abu Sa'ib rahimallah iku ida taraka tatkala kenani maknane piambi anyar teka maknamu silian ngetene mekenane dimateng sae popo buka nangis visi mai Qur'ane ndang ngrungokne dawa Qur'an tenan lho kan wong ahli ngelmu pancen krungu la amlaan najan nama minan jinnati wan nas bisa isen-isen suara neraka jaran tak bak ngebak-ngebak iso pengsun Allah demi ini lho yakti bakal ngebak-ngebak temen sopeng suning jahanam yang jenisnya menungso lancin dia nangis sama aku kebu menungso melakna sama sumur Abu Bakar aku mbien kok ndak dati pedis kibas ya aku mbien kok ndak dati suket ayo ngantin resikunya sekaduh dati manungso ngantin kalau mau neng mulia ndak kaya manungso lek dipun paringi oleh ridhani Allah. Abu Sa'ib lek mirengne Al-Qur'an bae kadis ya mbek nangis ngoten lho. Roh wong nang ati sapi ngetok mesem guyu. Nutupi benjo diruwi ibadahe nangise wau. Lha itu maksude ditutupi aja didodene nangis ning ngono. Lah ndak usah wae lek ning dhewe ning omah karepmu. Yang masjid tak usah sama empat lah kuat. Orang-orang cepat mesem guyu. Ida tarakau bukaun. Tetapi kalau ngenani cuma teng saya popo nangis. Pisimangi Quran yang dalam kerungok nih ayat Al Quran. Aw hadisin tau hadis. Aw nahwi dalika sepadane mengkono dawe ulama. Yusri pu pangkong engwaaken sinten Said yang nangis kau lah tabasumi marang mesem. Cetok kancane kau nangel kancane mesem. Zaman saking putih kan. Aten ora diketokne nangis e. Belajar orang santri nggih sedhitik-sedhitik wong kula niki belajar. Nek pokok wis roh insyaallah wis. Bahkan al budel bin Yat wonten sinten budel bin Yat ngeten iki jumlah para wali lho kan. Rahimallahu iku yakulo ndika sinten budel madama ngedu yastakne su binas lagi sik langgeng sapa manungsa duwe sifat aring. kalem kelawan menungso dialem wong dan palaya selama mongko ndak selamat wong iku minaryai saking pamer. Makana wonten sinten Iyasun Yasbir Muawiyah. Riyon yang ambil dipunggung wong. Akon sedur li Ibrahim At-Tamimi kedi Ibrahim Tamimi. Makana wonten sinten kulun saben-saben suici minuma saking karunipun Iyas lan Ibrahim Tamimi kulayus ini ndak pernah ngelem ngalal akor yang atas menaimi miwarai saking hudini tegesil wain dianeng wongnya ndak tahu ngelem. Jadi Ibrahim ndak tahu ngelem dateng Iyas, Iyas ini ndak tahu ngelem nang Ibrahim. Wayakulu ngendika sinten Iyas. Lah napa iki kok ngoten? Ya. Asana umat dudun nang jaza ngalem iku klebu golane walas aku eman-eman kancaku sudo ganjarane akhirat. Lah mlek tak alem sudo akhirate wana tengsun la ugi bunda demen ingsun naksi sawabi akhi. Enyung ene ku nakso sama biaki yang sudane ganjaran sedulurku pisanak lawan alam alai ngantak sedulurku benanas antara menungso eman-eman ku tak alam sudo ganjarane dulurku besok neng kono eman-eman. Bahkan Abu Abdullah Antoki rahimahullah yakun diku Abu Abdullah mansapane wong tolabala menupir al ikhlas yang ikhlas ya amali dema amali wong agairati kang duwe ruwate wong kuya lagi dung lirik alkohol koyo makhluk bekopi atine mandeng ne wong we dialem biarane wong piye paket roma teman-teman aja sapa kang kepengin ikhlas yang atine ndoyong nang menungso nejo al mukhala perkara kang ora tinemu ora bisa kasil ikhlase. Krono liana leklas sokonto mesetene klas iku ma'ul kolbi banyune ati ala zibi kan kelawan ikhlas saya uripe ngati tondone le ati urip krungu pitutur mlebu krungu pitutur mlebu Maria uterio iku yume tu matene apa ora ya ing ati, aman ati ta mandak mampu pitutur nggih sewu mati. Siji sing dituturi loro sing nguturi padha-padha loro-lorone butuhne. Bakat kana temen-temen wonten sinten Yusuf bin Asbad rahimallahu yaqulun dika Yusuf maka sabtu nafsi qatun ila wa dzarali inani muroin khalis. Aku lek mikir-mikir sedina sawengi tak etengno mesti aku sedina dina ndak lepas saka riya, mesti eneng. Ngaturaken ajeng wau, ndak ngaji repot, ngaji repot, ngaji wedi ndak ngaji wedi. Ndak ngaji wedi lek dilaknati Allah, ngaji wedi lek riya ta wujud. Maka sabtu ndak ngitung ingsun nafsi awakku dhewe. Katun babar pisan ila wa gora kejawa pertela li kedue ingsun inani muroin temen setung kang krianan dina-dinane ta itu enggak pernah ndak riya inani muroin khalis murni riyane bakana Hasan Bisri wonten Hasan Bisri rahimallahu yaqulun dika Hasan Bisri mancapane wong gama lamun modo naso pil malai dalam peramian pakot madaka mongko teman-teman ngelem sopo wong modo wak samane kaya mau kados ngajeng wau Yusuf bin Asbad mpun aneng umum aneng umum malah mboten ampe neng jurune saman dewe awak samane omongi dewe ngoten enggak lepas wong wadan yen nuwun sewu diaturaken setan niku kaya dene mlakune getih niku langsung ngono niku. Wadalika dene mengkono ngelok-ngelokne awake ning ngarepe wong akeh iku ping alamat riyak nggih nuduhne wah wong kuwi ikhlas. Bahkan pancen sampean modho jerone ati sampean mendel mawon. Oh aku ki jenenge ini jane bawasa lho. Nggih ngoten namane kuwi. Kuwi kaya-kaya ngajeng wau. Kaya Hasan Bisri wau. Apurmu kaya-kaya pacakmu, lagakmu, omongmu kaya omong wong alim, wong saleh nang lakumu kaya bajingan, munafik, aman lan dhewe ngoten. Makana wonten Ibrahim bin Adham rahimallahu yaqulu ngendika latas al-aqaqa an syamihi sampean pun takok sakang dateng kanca sampean desundi poso sampean kang sampean sampe kuat poso mun sampean takoni. Dek jawab enggak kuat isi njeri yo. Ya mbak jawab kuat aku oh, bangga njeri yo. Lan ora. Kita kene ora-orane keselamatane sesundi kan waras mboten alhamdulillah waras sak ibadah pun sampean takokne maksude ngoten takok aja takok ibadah e takok keselamatane anu mboten napa-napa mosok apa. Cetuk karo kanca meneng lho aja kok takone dos pundi sampean poso salat sampean piye aja ngurus ibadah e dudu urusan sampean niku takone kesantos niki Pak kampang eh wilujeng sami wilujeng sami sehat dan niku sae painahu mongko temen kelakuan in qala lamun ngucap sapa kanca sampean sing sampean takoni ini soim kalau poso parokat mongko bunga apa nafsu nafsune kanca sang zaman takoni midalika kelan ditak zaman takoni kalau wau aku kuwi poso bain kala ana garo saim amun ngucap sapa sing zaman takoni sederek sampean aku ndak poso kasanat piyambakipun kala wau nyusane apa kasana susah apa nafsu nafsune pun atine pun mbak kula mau teh karo-karone pun susah lan bunga loro-lorone pun niku min ngalamatiria karena nyampong tapi dalika padane ngono jawab panti katun sampean padha meleh-melehne lil mas'ul marang tiyang kang sampean takoni wae telawon meruhaken ngala aurati ngatasé kewirangane mas'ul menasae saking kang takon takok aja takok ibadahé takok kewarasane terus endi keluargane wani putrane pinten nah sing dan bakana puden bingiat rahimallah yaklun dikopudel adrakna nemu sompeng sun anna sayang menungso wahum teh menungso iku ya takdil wongi kabeh riyo kalau ini sing kalau ini wongi kabeh mati kejobo wong alim ini kabeh turu kejobo sing ngamal kalau ini ngamal ini kabeh maghur kejobo sing ikhlas. Pandikane pun kudel beniat wonge kabeh ya bima yak malun barang kang ngamal sapa manungsa pasoro mongko dadi sapa manungsa al ana saiku yurauna padha pame bima layak malun barang kang ndak ngamal dituduhne sakniki ben omben dituduhne ning bar nang arene dituduhane ding-dingan saiki mbiyen mboten. Sing edeng wong sing ngamal saiki wong sing ndak ngamal sing ngamal welek dituduh-tuduhne malah ditulis. Nah itu kenyataan dawe ulama jaman semono lho kan niku. Jaman sakmono, jaman Syekh Pudel malah-malah sakniki. Bakana Ibrahim bin Adham rahimallahu yaqulu ngendika mattaqillaha man ahabba yadkuruhunnas bi ghairi. Ora kawilang wong sing isa wedi ning Allah man wong mataki ora kawilan takwa Allah ing Allah sapa man wong ahabba kang demen ayat Qur'an to nutur ing wong kono sopana sumenso bihoin kan bagus wala ikhlaso ndak bakal ikhlas iku mau ndak duwe ikhlas iku maujud ndak bakal bisa ikhlas iku maujud lakote wong sing kepengin ditutur wong kebagusanipun. Wah dikondang nih sana ini buatan namung rinso sabun sikat odol ini yang dipromosek nih yang kiai gitu dipromosek nih sama gini lakana wanten sintenang kromah rahimallah yaklun dikau sintenang kromah kang santri akhiru minan niyati sholihah saman ngata-ngata niat sing bagus lawan kang lak wayah niyati jarang setan gak ngerti. Sama jebret tek nah, sing anu isanu ayah nindak nini gitu nih. Nanti sama siap mawon niat sing saya mawon nah, nanti atsiru kalau ini ngaturi ngekeh-ngekeh sampean dan niatis sholikati saya niat kang saya baina ria'a mengkotam ria'a kulaiku ndak manjing pin niatin dam niat Aman duwe niat sing apik mawon. Turu niate apik, adus diniate apik, pun teng pundi mawon. Sampe niate apik. Kusmudan datang Allah apa nglakone Allah apik kabeh. Lakana wonten sinten Nu'aim bin Hamad rahimallahu yakun dikon Nu'aim. Dur buduh ribisian utawi kepukul gegerku kanthi cemeti digebuki gegerku ambane luwih enteng alena ngatas ingsun namyati solikati katimbang usaha niat sing bagus yo abot. Lakana Mansur bin Ma'mam Tamir wasabidul Banan rahimallahu yakulane ngendika sinten Mansur dalah sabidul Banan. Pandikanipun talibnal ngilma wa malana fi niatun. Talibna nupre ingsun al ngilma ingamu wa malana urana kudu ingsun piye dalam gorengan impun niatun niat parosakona mongko paring ingsun sapa Allah Allah niat salikatan niat sing apik. Badhe dalika sak sampunipun mengkono golek ngilmu. Nah niki kang liyana ngilma kon temen ngilmu kulau kabeh ngilmu kuyup ngesu gelemaken nangekaken apa ngilmu sahibawe wong kang duweni ngilmu ngalal ikhlase ngatasé ikhlas. Dadi payasiru mongko ana sapa wong kang duwe ngilmu sahib niku ya tulubu nupis apa sahib ing ikhlas. Bareng berngilmu ya mbek usah ikhlas. Kalau wingi ngelmu, ngamal, ikhlas, haup. Lalu, barang wis ikhlas, haup. Sanuge ndak diterima, semoga-moga diterima Allah. Tegese ora kembangane. Kata yang suai gak hasil. Napa kawontenipun ikhlas, selalu tumrape sahib, wong kang duweni ngelmu. Mbe tarati keturup wonten ing kitab Toret napa ingkang dipun dawuhne kulo ngamalin tes sedayane pun ngamal kobil tau kang narima panjenengan ya Allah ing ngamal pawau te ngamal ingkang ditrami Allah iku kasirun akeh wae ingkana senajan amal iku kalilan kidik wujute cidik wujute ning krana ikhlas ditrami Allah sing angel sing ditrami niku lho kang tinarimane niku. Wakulu amalin nutek kabeh ngamal rojat tau kang nulak panjenengan ing amal saman gaya domiri niku digaya nopo niku mukotop lek saman didampil mutakalim ya rojat tuhu wati ingsun Allah kan kulu amalin kobal tuh kang trimo sopo ingsun ing amal bau-bau ngamal kang sun trimo iku kasirun akeh waingkana kolilan. Wakulu ngamalin teh saben-saben ngamal rodatu nulak sapa ingsun Allah ing ngamal bahwa teh amal kang ditulak Allah iku qalilun titik wa ing kana senajan ana amal iku kasirun ketoke wae siange diterimane. Bakot kana teman-teman wonten sinten Amirul Mukminin ratune wong mukmin rupanipun Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kulun dika sinten Sayyidina Ina Inalil Murai temen iku kedhe wong kang riyanan pamer salah sang alamatin isimipun nama akor salasa ana tanda-tanda telu siji yak sulu iraka nawak dalek dhewe ijen nambahe piyambak rasane ngamal waya ijen mula akeh kancane tok mempeng kan. Nah niku tandane lek wong riya. Wa yusolli lan salat sapa nawafil salat sunat jalisan main salat sunat kenek karo lungguh ya kenek kok iso ngadeg lek salat sunat. Neng lek payah ndek neng wong, lek neng wong piambake salate terengginas kowe tok wuh wandunge den wayan sutu terengginas sapa wong. Ngoten lho, niku ketoke lek wong riya. Ketoke lek wong bramaryo lek ijen rasa-rasen nek akeh wong semangat salat sunate nggih ngoten nek ijen lungguh lek akeh wong terengginas ngadeg kita kana tetkala ana wong manas kaya jitu nambah wong ngamale ngamale idamat daku tetkala ngelem sapa wong e wong sing rionan kama yang kusu kaya nyudul sapa wong kang riya minus saking amal idadamu tatkala modong dilok-lokne wong nyuda mestine kados wong sing nusone wau pokoke sing tak lakoni ndak melanggar dawuh Allah Rasul tidak melanggar hukum adat, bukan hukum akal bene. Pakot karena teman-teman wonten sinten Sufyan Tsauri rahimallahu yaqulu ndika sinten Sufyan Tsauri. Kulo saenta kabeng suwiji adharuh kang mertelaken sapa ingsun ing semen ngamali saking amaling sun palange dumangka ndak milang-milang sapa ingsun amal sing tak ketone aku ndak tau ilang. Sekan titik belas. Masalah lha gusti amsalena krana apese sebangsaku aku Sufyan Tsauri kang ke aku santri seneh sak mang. Aku Sufyan Tsauri ngane ikhlas sing ampan diwi wong wis. Masa budo ida roh aku tak keluar roh marang si wong ama sopana sumenungso lakana wanten Ibrahim Tamimi kuyal basu nganggu sinten Ibrahim Tamimi lapisa patayan penganggone pemuda nganggu sanjangan metu saka omah naik pambene pemuda nom-noman maksudnya no bencok kita lek Pak Yai dan bencok kita lek Pak Yai biambai biasa ambi pambine cah nom-noman ya anu ngoten. Sewanan. Pakana mongko wonten sinten bae bener-bener ku layak. Saged layuk ro pun ndak dikaruhi, saged layari pun ndak ora sapa kadin wong swiji. Ana utaman setune Ibrahim Tamimi iku minal ulama sanggone ulama ilas kabu sing ro santrine tok. Sing ro santrine tengor-tengor ngoten. Bingung dah, mereka ya ini kunti wuni kok, ayat sinti takoni kiai ini, malah takoni. Ini pak ya ini kunti wuni nemeri kok, kiai ini pun, sinti takoni pada kiai ini wau. Karena wanten sinti Ibrahim Tamimi, ya kulon di kau Ibrahim Tamimi al mukhlis sute si wong sing ikhlas iku man wong yak tu mungkang ngumpet nih ngasanati kebagusan nih wong kama yak tu mungkwa ngumpet nih wong sayati ngamal elek. Makana wonten sinten Sufyan Tsauri yang kulo mendika sinten Sufyan Tsauri kala kidik sapa ngalimun wong alim takambaro kang agung apa khalqatu darosihi meniku lho kolongane lho kolongan maksude kolongane majlise niku wakah banget kaya sampean roh ning alun-alun ngoten lho sejuta kok sejuta umat dai sejuta umat niku aman roh niku. Aman cacah nelayan ini lawayat ru kejoba teko marang wong sing kene aneko pal ngujubu timbul ngujubu yang. Nggak ada. Wong siti rubung. Wah, wong. Ini kalau aman semerap. Anang tipe rogro ini setuju. Lek ngaji setuju. Ini kan ngatain. Pasti ini kok ngujub yang baik. Bakat marah teman-teman tindak. Nah, ini lah wayat itu kejebet apa kemarang wong sing. Ini ku. Ini pengajian sing toko wuih yang terang ewu wau. Opal ngujub-ngujub binaji kelawan berbatu rumah sana awak ewis. Ini ya, nyata. Nyata tenang dong. Mboten enten wong alim tenan kok mburu nang jeneng kursi mboten enten. Asale setuju. Kula senes napa-napa mboten di mana-mana senes anu. Enten sampean ning TV mesti kali kan. Sakniki ngedekne ngene gambar-gambar niku. Wah, lek ngwaji ngene ku pendengar penggemaripun siarane mau balik sejuta umat jenenge memak blunus gelis ana amblase gelis wonten awan lakot maro Hasan BC ala taus dadi kula kang aman dadi apa eneng ngoten mawon manut apa enenge kula atur ing ngajeng wae ampun rahimallahu wa wa utawi panjenengan Hasan Basri bawa tetawus kang Batawus iku jumli miacaaken al-hadis ing hadis ngilmu hadis fil haram wonten tanah haram wonten Masjidil Haram bi khalqatin kaburatin dadak ing gulungan kang kuatah pendengaripun kuatah sing rungokne Pakroba mongko cedek Hasan Bishri minu dateng Tawus wakolang di ko Hasan Bishri lah dateng Tawus bisi piudunai dan kupingi pun Tawus ingkana tak suka tak jibuka hek saman kenaan ngujub hati saman dan saman prai mawon yang ngaji lek ndak ngujub monggo dibisi saman ngujub napa mboten niki pendengar sampean sok mboten ngatei sapa ngujub lek ngujub sampean prei mawon rugi sampean mung lek mboten ngujub monggo ing kana nafsu kata ajab ane pakum min hadal majelis lamun wonten apa ati sampean gumune ing sok aku jan pendengare sak muene mbane pakum ngadeg sampean sampean ndang prei mawon pakum mangko jumeneng sinten tawus parot ngalih tumuli lho. Nah, ulama sen dileng ni kancane langsung matur nuwun. Saiki mentreleng ngoten. Tenan kan, ati lek dilene kanca sampeyan lek ngelingne mendasar cara kadise Quran nggih sampean sadar matur to Kang. Kok elingne. Soale sampean kula sampean mboten saged sumerep eleke kula sampean piyambak lek mboten saking kanca. Kanca sampean sing tresno mesti ngomongi. Lah mboten malah njlomprong ne sampean dilem. Wah men kowe tenan dikira niku sampean mengke ngoten niku seneng njlomprong ne sampean. Lah kok marah teman-teman lima tindak sinten ne brembin ada malah kalkate basar kape ngatasi kolonganipun pengajian-pengajian sini maksud niki basar kape ngejekne masyarakat kuatah ngoten pangkara mongkon nuli ingkar sinten ne brembin ada malah dateng lho Basar Kapi piye lho iki bare kalkati dasi krana kuatahe kolongane kok kang nekani penderesane kala wau wakola ngendika Ibrahim bin Adham dateng kasa niku Basar Kapi yae laukana dhadil kalkatu la hadina soal ngeten iki pernah dilakone sahabat kula mboten napa-napa ngoten ma'amin nang ndak aman ngalah nafsi ngatas awak dhewe ne akat apa ngudipu jaman esok kabat kan ngoten. Lakot kana teman-teman wonten sinten Sufyan Tsauri rahimallah. Niku sing penak pundi ning ngajeng lho wau. Sing penak. Sufyan Tsauri ulu Said Adhartu min ngamali palaun amal sing tak ketokne sing tak tak ilang ben sapa jari Allah. Ampun malah aku diamali iki aku diamali pun ngantos ngenten kwalik. Bakot kana teman-teman wonten sinten Sufyan Tsauri kula yatruku ndak ninggal akadan rasul ji susu kang lungguh ile dateng Sufyan Tsauri lan aku salah satu wong telu. Ngopala poko lali ya man siji dina paroa mongko pirsa. Sinten Sufyan Tsauri al-Khalqata ing kolongan ngaji kok kabura teman-teman kata pakok maju meneng sinten Sufyan Tsauri pasian kali kaya wong kaget prai makolan dikau Sufyan Tsauri akal dana natrapi ingsun wallahi dumela alam jasmur bala nasmur awar sopa ingsun bala dumela adroka lama nomeruh lama nomoni sopa ingsun damir bala adrokan la adro kalamono nemoni sinten Amirul Mukminin ratune wong min sinten urupanipun Umar Umar radhiyallahu anhu misli padane ingsun niki upama isih jamane Sayyidina Umar. Lha ini yo digebuki. Wa utawi ngoten maksude. Amirul Mukminin ku jalisun lungguh biadal majelis indah mikilah pelungguan lah aku mau nyetene ngedekaken sinten Sayyidina Umar marang ingsun. Ada neng sun ni kau mau sup dan sahur. Makolan di konsumsi lau datang. Makolan di kau Sayyidina Umar lau datang sup dan sahur misluka. Podo sampean layas luku ndak pantas widali kemarang iki jong eman-eman. Aja sampai ngujub riong itu loh kan. Bakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kulon di kau sinten Abu Hurairah laulah ayatul mikita bilai talam maka dah tukum. Namun onda ono apa dikannya Allah Allah bakal ngelaknati marah wong kang umat ning ilmu aku gak ceritane ning awakmu. Ya ini kula Abu Hurairah. Namun onda ono pok ayat saking dawuh Allah supaya ojo sampai ngumpet ning ilmu. Mongko aku ndak bakal aku ngomong nih. Nanti Kanjeng Nabi dhewe dawuh sapa ngumpeteng ilmu bakal digendhalani gendhan rangka. Man kata ma ilmane ku al jamalu bilu jamil. Nar kelingan ning kono aku crita ning kowe rupane nalazina taman setone waka yang tumuna kang ngumpetne mak ing perkara ngelmu angzana kang wis nurunaken ingsun Allah minal bayinati saking penjelasan kapertelan Al-Qur'an bal huda petunjuk mimbak dimas saking sing perkara bayanau kang pertelaken sapa ingsun ing malinasi marang manungsa eling-eling kuwi upama ndak eling ngono aku gak critane kadis kuwi. Abirirah mulai ngaji kalau wau ndak ngaji ya wedi ngaji ya wedi al ayah bakana wonten sinten Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yakulu ngendika belajar ikhlas kok kang niki maksude sampean ki bingung pandikene Abdullah bin Mas'ud mansapane wong aptan nas kang aweh dituwah ning menungso bil maskalati ndang perkara sing angel menggari tarobusin tanpa niti-niti neng dawa neng kitab ini penjelasan ini saya kondi itu nggak pituah salah apa bener wantun kendel-kendel awah pituah ya mbak ipun bala tak ambulin tanpa ngangen-ngangen pakot ordo teman-teman mentok nih sopo wong sing awah pituah dateng masalah kalau mau tanpa angen-angen tanpa niti sangka sumbere dawe kadise piye Qurane piye dari ulama piye mentok nih awa'ul awa'e lidukulin nanar jegerin rok awa'e dewe hati sama nih takon niti yang lah iso kalau emut kok endo pak ngeten dini sama ndak iso tolali cobi nuwun sewu sama takok niko ngeten loh. Makana wonten sinten panjenenganipun Abdullah bin Mas'ud yakulon dika mansapane wong apta kang awe pituan nase menungso pikuli maka beng perkoyas alunau kang jaluk takon lopo menungso ing perkara pawa mongko kang sanggup jawab iku majnun iki lek kathah sak mangken wis takon napa dialog ing TV takok ngene dijawab ngene takok ngene jane le pawa majnunun gendeng niku. Lah, gelek sampean ndang ngaji lek derani. Cangkeme bajiri ngomong sak enake dhewe niku lho. Sapa ameh pitulan manungsa wis sapa takonmu takone ning kono dijawab ning kene. Ning TV takok jebret kula masalah ngeten-ngeten piye jawab. Ngeten-ngeten bahwa mongke wong kang jawab masalah obeh masalah iku majnun wong gendeng. Aja pake ketok-ketokne ngoten lho. Nek takok wong takok mara teng sampean plek, Pak kok nyuwun di gadah masalah ngene ndak masalah, ana umum wis. Apa takonmu kono? Main layar TV sih kono disutone usah jawab sekabehane masalah sak. Wong saiki dina ngali niku didhawuhi ahli ana Madinatul Ilmi wa ali babu ingsun nabi alun-aluning ilmu seliramu ngali dadi lawangane. Dewi kali Allah amane 20 masalah dijawab niku ngelmu kuwi langkung utama karo donya wong masalah apa lek ngelmu iku njogo nyang wonge lek donya dijogo ngelmu langkung sae pundi karo donya apik ngelmu apik jawabane 20 sekute kandel ha kula aturaken jaman kula panggil Habib Umar wonten Sidorang diceritani megurune Sayyidina Ali nang Yai Habli. Sayyidina Ali didawis genane kadis wonten ana Madinatul Ilmi wa Ali babo melana lek kang santri sing apik sampean hadiah pateka Kanjeng Nabi alun-alun ilmu teng mriku neng dito sumber ilmu neng Quran hadis golek ong ilmu neng golek teng pundi wong neng tulung campur oh neng Quran hadis ana Madinatul Ilmi ngali ya aku ya alun-alune awakmu seliramu lawangane ngoten ndak takabur kok ndak wani wis ditinali tautane jebret ditakon Jibril tumurun kreksa dateng wirane Sayyidina Ali Jibril tumurun takok ndak iso jawab jebret lah niku karo Kanjeng Rasul didhawuhi meguru nang Kyai Habli mlakong lur bener. Salat niku lha diceritane akhiripun jak salat sepindah niku surate khatam ping selawe urung rukuk iki salat apa lho sampe ndak kuat dadi santri pun nyuwun ngapura pun nggih saniki Nggih, salat malih sama nandur kurma. Assalamualaikum, kurma sing ditandur pun wah pun saya dinali sama pendet sing sepuh piyambak beto mriki karepe saya jam kita abang lu mateng dibut. Pecah brak entah jero lho niki lho. Ngelmu sampean sing entah. Saya dinali Kang niku. Mana kelaturne? Kan jane sampean hati apa teh Kanjeng Nabi sing nuruning petunjuk Jibril dadi alun-alune Sayyidina Ali niku sampean pate kae niku lek teng mriku sumbere teng ngoten lho Kang. Diman aton sampean. Wong iso masalah sembarang masalah iso pinter pangwa majnunun wong gendeng niku sampean. Bahkan Al-Hasan Bisri yaklu latakun miman yak mau ngil-ngil mal ngulama kang santri aja sampean dadi gurune santri sing ngumpulne ngilmune ulama tetapi dadi santri sing ngamale ngamale ulama waya jri fihi majra subah tapi laku sampean kaya lakune wong bodho aja ketoke lak isane ketok kaya wong bodho ning laku sampean lakune ulama timbang pacakan sampean kaya pacakane ulama ning lakumu lakune wong gemblung wong bodho apik kowe kaya wong bodho nanging nglakumu lakune ulama ah takun miman jadmaul ilmal ulama wah kula kitabmu saged kene. Waya jri pihi majya subah aja. Kok ngiyata aja. Bahkan Al-Hasan Bisri rahimahullah yang kulung dikongkong batul ulama utai tatrapani pun ulama ikut takuno nopo tatrapani ulama bimauti kulubhim. Siksane ulama ikut ditatrapi kali Allah le salah gunane dipateni hati ini. Wamau tu kulubhim teh sing diarani ulama sing mati hati ini ya kuno nopo sopo ulama sing mati hati ini bitol bim sebab oleh gulek ulama adunya yang dunya bingaman ngelmu nengge gulek dunya ini kan pae takaro buna apa domar sopo ulama sing mati hati ini bidalika klan gulek dunya ngintai ibnai dunya nyedeki wong sing anak-anak dunya wong sing suki-suki cedeki dikenal, kenal aku kaya. Bahkan karena teman-teman wonten sinten ala Auzangi rahimallah ya kula ngendika mamin sa'in abdillah min ngalibin jazuru ngamilan minal umal. Makna sampean nuwun sewu Kang santri, lek sampean dadi DPR sampean dadi pejabat gede utus duwe kiai duwe guru biyen rumangsa menanu pun sampean arep-arep guru sampean mara tenggene sampean sampean sampean mara tenggene kiai sampean soal sampean ngesakne ndak ana dibencine Allah wong alim sing dibenci Allah dibandingne wong alim sing ngono-ngono anggene pejabat wong dadi DPR marane sampean dadi DPR njaluk diparani kiai sampean biyen dereng dadi sampean mara tengene kiai sampean barang wis dadi sampean njaluk diparani aja ngesakno mamin sa'in abwadu ilallah min ngalimin ngene iki. Ora ana suwiji perkara kang paling dibenci Allah saking tilakune wong alim ya juru kang niku jaroh mara ngamilan ing pejabat kenal umali saking para pejabat. Aman ngesane aja. Ya gelem rene ndak gelem yo. Ah engko saiki dadi ngene lho. Saman mulakno sampean belajar ngaji besok mbok menawa sampean dadi wong pangkat. Roh selamate kiye sampean sampean ngurusi jawan. Wah aku saking ini moro kuah lah butuh pun moro rene kan. Ini gila Imam Auzangi dawane ora ana suwiji perkara kang paling dibenci dene Allah dibandingne wong alim sing ngunak untuk moro-moro nyangkene pejabat. Sampeyan sak cara sakniki saking dadi DPR napa no. Bahkan wonten sinten Mahkul rahimallahu yaqulu dika Mahkul mansapane wong Qur'an Qur'an kang maca Qur'an batapaka ngerti pidin agama sumamansa mangko lumaku labaiti amir marang omahe ratu nggone kajaten daruratin kono lanane kajat darurat niku ngelingne nuwun sewu sampean pomen duwe santri Atawa sampean nggih pimpinan, sampean wani ngeling-ne nuwun sewu, sampean nuwun sewu nek saged ngeten teng kecayenan saged. Utawi mboten-mbotene jawabipun gerah mboten saged ditambani obati napa-napa sampean kali Allah diparingi titipan saged marasewara nambani mboten napa-napa niku sing hajat darurat. Nek ndak ngono patap hamba teman-teman rebu sapa wong alim sing unak-unuk kala wau pejana mantraka jana biadate kok padha wilangane dlamakane unuk-unuke niku wau. Makot kana teman-teman wonten sinten Khatimul Asom rahimallahu yaqulu ndika sapa Khatimul Asom. Inna min aspanasi yaumal kiamati teman setuning saking cilaka cilakaning manungsa besuk dina kiamat ngaliman wong alim ngamila kang lakokake ana sing menungsa bingamali ngamali menungsa perintah ngamal neng wong neng bawa teng alim lan nyak mandak ngamal bi lan ngelmu sing diwomongne nang wong perintah neng awake dhewe ndak nglakoni niku cilaka cilaka cilakane manungsa besuk dina kiamat inna min asqan nasi yaumal kiamah ngaliman ngamilan nas sang lakone manungsa perintah nyong wong nek awake dhewe ndak nglakoni bawa te wong lam yaman ndak nglakoni bingel mungkolo wau wakana subyan sahur Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih Allahumma la'il ma illa ma alam tanam pangfilil mu'alimi walimu ta'alimina tawil umrohuma wasakhik ajasadahuma firizkohuma kusna khatimah matuma ya Allah salim lahuma mengkoli balain di dunia wal akhirah wa mengkoli fitnatin wa mengkoli kurugin bijaika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.